cintai, ku melihatmu dengan yang lain. Di hadapanku kau bermain cinta dengannya. Sakit sayang, sakit hatiku ini. Sungguh kau tak punya hati dan perasaan. Teganya sayang, teganya dirimu. Salah apa aku yang mencintaimu? Diriku kini terluka lagi olehmu yang aku cintai. Ku melihatmu dengan yang lain. Hatiku ini sungguh kau tak punya.